la la la la la la la. Mun dade da juna na saka san kiryayya na. Kirkiya da ni da ni da ke mun dan ki san juna. Alƙawarin na dauka hake ma ke dauka ke dinga jinjina. Karki manta Allah ka wanda nauyi mu rike juna. Karki sakanin dinga jinya shi sona da zabi zabinsa ya zarta ayi jinya na saki a raina kanta ka ba yake bani kunya karki bani kunya dan Allah karki so sarina. Soya sai dai kallo ai mun yi dace na sanya girina na san ku ba wanda zai kwace